تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله, para ahli sejarah, di antaranya Al-Hafidh atau Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala di jilid yang ke-18, beliau mengisahkan bahwasanya pada tahun 448 Hijriah di Andalus, Spanyol pada hari ini, dan di Mesir pernah terjadi paceklik, ya, wabah yang berkepanjangan. Paceklik, kelaparan, ditambah dengan wabah penyakit. Sampai-sampai ketika itu masjid-masjid ditutup. Kebijakan otoritas penguasa ketika itu menyerukan masjid-masjid ditutup. Tidak ada sama sekali orang-orang yang melakukan sholat di masjid ketika itu. Mereka melakukan sholat berjamaah di rumah masing-masing. Ini pernah terjadi. Dan tahun tersebut terkenal dengan julukan Amul Ju' Al-Kabir, tahun kelaparan yang begitu dahsyat. Terkait akan hal ini, boleh jadi jika suatu otoritas pemerintah kaum muslimin menyerukan untuk rakyatnya melakukan isolasi diri, maka hal yang seperti ini pernah terjadi dalam sejarah kaum muslimin. Lantas, apa yang kita lakukan di rumah? Para ulama menyebutkan kisah dari kaum salaf, bagaimana mereka menyibukkan diri dengan ibadah, memohon ampun, beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka mengisolasi diri di dalam rumah. Diriwayatkan dalam kitab At-Tabaqat karya Ibnu Sa'ad rahimahullahu ta'ala, kisah tentang Masruq rahimahullahu ta'ala, salah seorang tabi'in yang masyhur, terkenal. Diriwayatkan bahwasanya beliau menghabiskan waktu-waktu beliau ketika di dalam rumah di masa ketika terjadi wabah ta'un, ya, di era beliau. Beliau habiskan waktu di rumah untuk beribadah, melakukan salat-salat nafilah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat, membaca Al-Qur'an. Sampai-sampai istri beliau mengisahkan, seringkali aku berada di belakang Masruq, suamiku, ketika dia melakukan sholat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai aku menangis melihat begitu bagaimana Masruq bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta tawarramat qadamahu, sampai-sampai kedua kakinya itu bengkak, memerah, ya, saking lamanya dia berdiri melakukan sholat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dilakukan oleh salafun salih. Karena prinsip mereka, ma nazala bala'un qat illa bidhanbin wa ma rufi'a illa bitaubah. Tidak ada suatu bala atau bencana yang turun ke tengah manusia melainkan itu disebabkan karena dosa manusia. Dan mustahil wabah itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan taubat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk senantiasa kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bermunajat, berdoa, dan bertawakal kepadanya. Di samping itu juga, di samping kita mengupayakan sebab-sebab yang disyariatkan agar wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.